Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ukhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita memasuki ayat ke-54 dari surat Al-Maidah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hah? 176. Yakin? Ayah. Masa? Malah 79. Tambah banter ini. Ya Allah, afwan, salah. 79. Sekarang 78. Memang itu. Ayat 76 itu. Ini. Ayo. Adu argumentasi. Hah? Ini. Alas malis. Mundur 2 ayat. Insyaallah fihi khair. Taib, kita memasuki ayat 76. Baik, yaitu pada firman Allah, Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Katakan kepada mereka, apakah kalian sembah, kalian ibadai selain Allah yang tidak memiliki sama sekali, tidak memiliki untuk kalian madarat ataupun manfaat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini tentu pengingkaran dari Allah. Allah mengingkari sangat kepada setiap kemusyrikan yang menuhankan segala yang selain Allah. Dan Allah jelaskan bahwa itu semua batil, tidak benar, karena tidak berhak, tidak pantas untuk dituhankan, disembah. Maka Allah katakan, Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka itu yang masih saja menyembah kepada selain Allah dengan segala firqah, segala millah, agama yang dianut oleh Bani Adam selain Islam tentunya, selain Tauhid, termasuk ahlul kitab tentunya, Yahud dan Nasara. Ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Bagaimana kalian menyembah sementara yang kalian sembah ini, yang kalian tuhankan, tidak punya kekuasaan sedikit pun, baik itu kekuasaan untuk kebaikan kalian, memberi manfaat untuk kalian dengan segala bentuknya manfaat, tidak bisa memadorotkan kalian, mencelakakan kalian dengan segala macam bentuk madorot, mereka enggak kuasa sama sekali untuk itu. Menciptakan atau mengadakan manfaat, mereka enggak kuasa. Mengadakan madharat tertentu juga bukan kekuasaan mereka juga. Begitu pula bagaimana untuk manfaat ini bisa sampai kepada penyembahnya. bagaimana madarat ini bisa menimpa kepada penyembahnya, itu di luar kekuasaan mereka sama sekali. Makanya Allah katakan la yamliku lakum dharran wala naf'a, tidak memiliki madarat dan manfaat, bukan sekedar tidak memadaratkan, tidak memberi manfaat kepada kalian, tetapi bahkan la yamlik, tidak memiliki sama sekali, enggak kuasa sedikit pun untuk itu. Dan itu cacat pada yang dituhankan. Makanya enggak berhak dan enggak pantas. Karena uluhiyah, ketuhanan itu harus sesuatu yang sempurna, suci, maha suci, maha besar, maha sempurna. Nah, yang karenanya pantas kemudian berhak untuk dituhankan, disembah, diibadai. Salah satunya dia harus yang memiliki dan menguasai segala manfaat dan segala madarat. Maka segala kebaikan datangnya darinya. Dia yang menciptakan, dia yang memberikan. Dari kesehatan, anak keturunan, segalanya. Nah, karena itu manfaat, berguna. Manfaat segala yang disenangi oleh Bani Adam, segala yang diharapkan oleh mereka, manfaat, nafa. Dan Allah maha kuasa untuk itu, bahkan rinci, jauh. Allah tunjukkan kepada hambanya bagaimana dia menguasai dan memiliki semua itu. Manfaat dalam artian anak keturunan. Allah tunjukkan bahwa Allah kuasa menciptakan makhluknya tanpa, atau sebelum itu, dengan dari pasangan suami istri, dengan kehendaknya, dengan izinnya, sampai kemudian lahirlah seorang anak manusia. Senang orang tuanya. Allah kuasa menciptakan lahir makhluk anak manusia, ada gitu, ijad, diadakan dari seorang ibu tanpa bapak, lahirlah Isa alaihi salam. Dari seorang bapak tanpa ibu, Allah juga kuasa, maka lahirlah Hawa dari Adam, dari tulang rusuknya, tanpa ibu. Bahkan Adam sendiri tanpa bapak, tanpa ibu, Allah ciptakan. Manfaat. Selain Allah, siapa yang punya kekuasaan seperti ini? Madarat pun demikian, memadaratkan mereka, menimpakan yang Allah kehendaki, kejelekan, bencana, malapetaka, nasallallahu alafia, karena maksiat tentunya, dosa, dia yang kuasa. Inna Allah yumsiku samawati wal ard antazula. Allah yang pegang langit dan bumi agar keduanya tidak bergeser, tidak goncang. langit. Allah ciptakan dia sebagai atap dari bumi kita ini. Min ghairi amadin tarawunaha. Tanpa tiang satupun yang kalian lihat. Di mana kita berpijak, di situ ada langit. Sebesar itu. Kalau bukan kekuasaan Allah, kaif. Ambruk itu langit. Sehebat-hebatnya manusia. Berapa meter sih mereka bisa bikin bangunan atap tanpa tiang? Paling yang dikenal manusia, wallahualam, yang sampai sekarang hangar pesawat, garasinya pesawat itu. Besar sekali kan? Dan tidak boleh ada tiang, enggak bisa masuk pesawatnya ntar. Itu pun bukan berarti enggak ada tiang sama sekali, di tengahnya enggak ada tiang, tetap sini kanan kiri harus ada tiang. Enggak mungkin tidak. Nah ini langit. Di mana tiangnya langit? Satu pun tidak ada. Itu pun enggak jatuh. Bumi dijadikan terhampar. Sehingga mudah bagi kalian. Untuk kalian cocok tanam, membangun, berjalan, beraktivitas di atasnya. Walhasil. Sekian. Banyak manfaat. Bulan. Matahari. Yang keduanya. Termasuk makhluk terbesar. Dan bukan hanya terbesar. Manfaat dari keduanya sangat besar dan bahkan sangat menentukan kehidupan makhluk yang lain. Menentukan kehidupan makhluk yang lain. Matahari, panasnya dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan tanaman. Enggak mati mereka, butuh mereka matahari, panasnya. Para petani sangat butuh. Begitu yang lainnya. Bulan. Juga demikian. Matahari membawa siang. Terang benerang. Orang beraktivitas butuh di situ untuk kerja dan seterusnya. Bulan membawa malam. Butuh manusia di situ untuk istirahat. Dari capek letihnya siang hari bekerja. Besar manfaat kehidupan. Dari matahari dan bulan. Itu pun Allah yang menciptakan. Allah yang atur. Allah katakan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Jangan kalian sujud kepada matahari. Jangan kalian sujud kepada bulan. Padahal besar manfaat yang diberikan kepada kalian. Dari matahari dan bulan ini. Kehidupan kalian banyak bergantung. Membutuhkan matahari dan bulan, siang dan malam. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Artinya tadi, dia hilang. Malam matahari hilang. Siang bulan hilang. Enggak sempurna. Makanya kata Nabi Ibrahim, La uhibbul afilin. Aku gak senang dengan yang hilang. Bagaimana mau dituhankan? Hilang gak bisa kelihatan. Segala yang masih memiliki cacat, kekurangan, gak berhak, gak pantas untuk dituhankan. Laukanu yakilun. Kalau saja manusia itu berakal. Bagaimana mereka sembah? Bagaimana mereka tuhankan? Yang dituhankan sendiri masih penuh cacat, penuh kekurangan. Enggak boleh. Yang dituhankan hanya yang maha sempurna. Wallahu huwa sami'ul alim. Dan Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Dan Allah sebutkan dua sifat ini karena selain Allah juga enggak ada sifat ini. Kalaupun ada, sangat-sangat terbatas. Sami alim. Mendengar. Siapa yang mampu mendengar selain Allah? Karena kebanyakan penyembah, yang mereka lakukan kan doa. Yang mereka harap adalah pengabulan doa yang dia panjatkan kepada Tuhannya. Nah, yang kamu tuhankan itu dengar tidak doamu? Enggak ada pendengaran padanya. La yasma'una du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar enggak bisa menjawab. Bukan kekuasaannya. Seandainya pun mendengar, dan sejauh mana pendengarannya? Semi, Allah yang maha mendengar segalanya. Kata Aisyah, maha besar Allah yang maha mendengar. Allah mendengar di atas langit yang ketujuh sana. Sementara aku di sisi Rasul enggak jelas. Ketika Khawlah radhiyallahu anha datang, kita tahu rumah Aisyah kecil kan radhiyallahu anha. Kalau Rasul sholat sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tidur. Kalau Rasul sujud, kaki Aisyah disentuh oleh Rasul untuk dilipat begini Rasul sujud. Nanti Rasul berdiri kembali diselonjorkan oleh Aisyah. Sempit sekali rumahnya radhiyallahu anha. Kecil. Khawlah datang di situ mengadu tentang suaminya yang mendihar, mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Al-Muhim, yang Allah, yang Aisyah katakan, aku di sisi Rasul, dekat dengan Rasulullah SAW, itu pun enggak jelas bagiku, samar-samar. Apa yang disampaikan Khawlah kepada Rasul, aku enggak seberapa jelas. Kita kadang mendengar orang, suara orang bicara, tapi apa yang dibicarakan kita enggak tahu. Agak berbisik-bisik begitu. Dia malu kan, ini aib urusan rumah tangganya. Kadang orang di sebelah kita, dia bicara dengan temannya. Nanti bisa begini, kita begini, bisa besok kita bisa. Ada suara, memang kita tahu ini sedang bicara, tapi apa temanya, apa yang dibincangkan, kita enggak paham. Itu yang Aisyah maksud, aku enggak jelas. Allah dari atas sana turunkan ayat, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah telah mendengar keluhan wanita ini. Allah mendengar perbincangan kalian berdua antara Rasulullah dan Khawlah. Di atas langit sana. Aisyah di sebelahnya samar-samar. Semi. Bagaimana itu bisa dimiliki oleh yang selain Allah? Hilang kesempurnaan itu dari mereka semua. Alim, mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang, yang akan terjadi. Allah ketahui. Allah tetapkan. Allah atur. Ini pula mana mungkin bisa dimiliki oleh selain Allah. Lah kalau enggak memiliki semua ini bagaimana disembah? Dari sisi mana mereka pantas untuk dituhankan? Pendengaran enggak ada, mengetahui segala sesuatu juga enggak. Allah yang hanya memiliki itu, wa huwas sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, melampaui batas dalam agama kalian tanpa hak. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum itu dan menyesatkan banyak orang dan tersesat mereka dari jalan kebenaran. La taghlu, jangan kalian melampaui batas dalam mengikuti kebenaran. Termasuk dalam sikap mereka kepada Isa alaihi salam, ghulu. Semua itu akibat ghulu, terlalu ekstrim dan melampaui batas dalam pengagungan kepadanya. Makanya Rasulullah ingatkan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji-puji aku berlebihan sebagaimana kaum Nasara memperlakukan itu kepada Isa ibn Maryam, hingga melampaui batas dari kenabian, melampaui itu jauh sampai diberikan padanya sifat-sifat ketuhanan. Dibilang anak Tuhan, salah satu dari tiga, karena mereka punya trinitas. Nah, padahal beliau manusia biasa, sama seperti kalian. Hanya saja Allah muliakan dengan wahyu, Allah muliakan dijadikan nabi, risalah. Tapi kaum Nasara hulu, melampaui batas. Dan itu karena mereka juga mengikuti, mencontoh kaum yang sesat sebelum mereka. Karena sebelum Nasara juga ada sekian kaum, sekian umat. Ketika mereka berlebihan dalam memuliakan tokohnya, itu yang ditiru oleh Nasara. Oh, Isa nabi kita lebih berhak untuk diperlakukan demikian, sampai mereka tuhankan selain Allah. Dan itu ghulu. Ayat ini walaupun ditujukan kepada ahli kitab, namun maknanya peringatan kepada umat ini pula agar tidak terjatuh di lubang yang sama, al-ghulu, agar mereka tidak berlebihan dalam mengkultuskan, dalam memuliakan sampai melampaui batasnya. Dan itu banyak di umat perkara-perkara yang melampaui batas. Dan kemusyrikan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan, munculnya asal mu'al mu'asalnya bermula dari sikap ghulu karena berlebihan dalam memuliakan, melampaui batas. Orang soleh harus dimuliakan dan agama mengajarkan kita untuk menghormati mereka, memuliakan mereka sewajarnya dalam batas. Kadang itu berlebihan akan menyeret mereka kepada perkara yang tidak akan terpuji bagi mereka. Bibit-bibit ke arah sana harus diperangi, harus dihindari segala bentuk ghulu berlebihan. Ya asalnya enggak langsung kemudian dituhankan begitu. Asalnya dari segala yang berlebihan di antara mereka. Ada yang kepada syekhnya, kepada gurunya, itu dia yang mengambilkan, dia yang menyediakan sandalnya, kalau masuk ruangan atau ini dia yang pegang, dia yang simpan. Ghulu. Di sisi yang dimuliakan membuatnya semakin takabur dan hilang tawadhu'nya. Karena diposisikan sedemikian rupa. Maka Allah ingatkan, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian ghulu. Dan itu dicela oleh Allah SWT. Muliakan dalam batas. Muliakan sewajarnya. Seorang Nabi, kalau itu terkait Isa, dimuliakan karena wahyu turun padanya. Dan bentuk kemuliaannya, memuliakannya juga dengan kamu taati ajarannya, kamu ikuti, kamu jadikan contoh toladan dalam hidupmu, kamu amalkan sunnah-sunnahnya, tidak mengedepankan ajaran lain di atas ajarannya, begitu dimuliakan. Jangan hulu, jangan melebihi batas. Nah, kemudian Allah sebutkan, lu'inalladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil melalui lisan Dawud. Jadi yang hal itu karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Ayat ini Allah kabarkan bahwa Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel semenjak lama. Turun-temurun dan lama jangka waktu yang sangat lama Allah laknat mereka. Waliyadzubillah. Dan itu yang Allah turunkan kepada Dawud nabinya, juga kepada Isa alaihimassalam. Dan Allah sebutkan sebab laknat Allah kepada mereka karena mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah, dan ya'tadun, melampaui batas. Makanya kata Ibn Abbas dalam riwayat Al-Awfi, Bani Israel yang kufar dilaknat, itu ada laknat mereka di Taurat, di Injil, di Zabur, juga di dalam Al-Furqan, dalam Quran. Ayat berikutnya merupakan penjelas sebab Allah melaknat mereka. Apa yang mereka lakukan, maksiat apa, dan mereka melampaui batas seperti apa. Allah katakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling bernahi mungkar atas yang mereka perbuat. Sungguh jelek perilaku mereka tersebut. Terbiasa kemungkaran dan maksiat itu yang haram dilakukan. Yang satu kepada yang lain melihat dan mereka diamkan. Tidak ada nasihat, tidak ada peringatan, dibiarkan. Dan Allah cela perbuatan itu, labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk, jelek perbuatan mereka itu, mendiamkan kemungkaran yang mereka lihat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah, Rasulullah SAW sebutkan, lamma waqa'at Banu Israel fil ma'asi, ketika Banu Israel melakukan maksiat, nahathum ulama'uhum falam yantahu. Awalnya dilarang oleh para ulama'nya dari Bani Israel, tapi mereka enggak mau berhenti terus. Fajalasuhum fi majalisihim. Pada akhirnya para ulama'nya pun ikut nimbrung duduk di majlis mereka yang melakukan kemungkaran di situ. Dengan dalih, yang penting saya sudah ngingatkan, sudah saya larang. Mereka enggak mau, ya sudah. Tapi ikut mereka, ulama'nya ikut duduk di situ, ikut gabung di majelisnya. Nah, wawakaluhum wasyarobuhum, bahkan di situ mereka ikut makan, ikut minum, ini larutlah di dalam majlis pelaku kemungkaran itu. Fadharaballahu quluba ba'dihim bi ba'd wa la'anahum 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Maka Allah centang perenangkan hati mereka, sehingga mereka saling membenci, saling bermusuhan, tidak bisa dijinakkan kalbu yang satu dengan kalbu yang lain. Tajam permusuhan mereka, sengit. Maka Allah laknat mereka melalui lisan Dawud dan Isa, itu kemaksiatan mereka dan karenanya mereka melampaui batas. Ketika Rasul sampaikan ini, kata Ibnu Mas'ud, semula Rasul bersandar begini. Setelah selesai ini, Allah laknat mereka melalui lisan Dawud dan Isa. Rasul duduk tegak. Kemudian beliau katakan, ini satu perkara yang serius. Rasul sampaikan, la walladhi nafsi biyadih hatta ta'taruhum alal haqi atra. Tidak, kata Rasulullah, sampai kali, demi yang jiwaku ada di tangannya, sampai kalian mengantarkan mereka, pelaku-pelaku maksiat ini, kepada kebenaran. Ini ibarat kalau itu dipegang tangannya, diajak kembali kepada kebenaran. Jangan di sini. Ayo kembali ke jalan kebenaran. Diajak, dipegang tangannya. Artinya pengingkaran lebih serius. Bersungguh-sungguh. Kamu nasihati, kamu ingatkan mereka. Kamu seret kepada kebenaran. Dan kamunya tidak larut nimbrung di majelis mereka. Makanya kata Imam Qurtubi rahimahullah, al-munkar idza lam tastati' izalatahu fazul anta anhu. Namanya kemungkaran kalau kamu enggak mampu mengingkari, enggak mampu menghentikannya, paling tidaknya kamu yang menghindar darinya. Nantinya tinggalkan tempat itu di mana mereka lakukan kemaksiatan di situ. Jangan seperti ulama Bani Israel. Ngingkari tapi mereka ikut makan, ikut minum, ikut duduk di situ. Yang penting karena sudah nasihati, sudah ngingkari. Tidak cukup hanya itu, tinggalkan tempat itu. Enggak bisa orang hanya berdalih, yang penting saya ngingkari. Yang penting saya enggak setuju, saya enggak senang. Mereka berbuat itu ya terserah mereka. Tapi dia duduk di situ. Dia berdiam diri, menetap, enggak mau pindah, enggak mau keluar, enggak mau menjauh dari tempat itu. Salah. Kamu enggak bisa menghentikan, yaitu udzurmu di hadapan Allah, bukan kekuasaanmu. Tinggalkan, menjauhlah. Zul. Pergilah dari situ. Sehingga benar-benar terlihat kamu mengingkari, kamu enggak senang dengan apa yang mereka perbuat. Wa ilahuna insyaallah kelanjutannya pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.